Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit telah membaca mukaddimah dan pendahuluan dari risalah Kun Salafiyan Alal Jadah, Jadilah Salafi Sejati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, Allah yahfadhu. Namun untuk pertemuan sore ini dan seterusnya ila insyaallah, dengan beberapa pertimbangan kita ganti materi atau ganti kitab, tapi bidangnya tetap sama, yaitu menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana usulan dari panitia, dan alhamdulillah usulan yang bagus, dan sebenarnya hendak ana pelajari atau ana sampaikan setelah kitab yang kemarin. Namun ada beberapa pertimbangan saya akhirkan. Namun ternyata ada pertimbangan yang lainnya, jadi langsung saja kita ganti dengan kitab yang dimaksud. Insyaallah taala kita akan mengkaji dan membahas risalah yang berjudul Ma hiya as-salafiyah. Apa itu salaf? Apa itu salam? Risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wara'a. Risalah ini juga membahas tentang pokok-pokok prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini juga akan dibahas tentang keutamaan mengikuti prinsip Ahli Sunnah, dan juga akan dibahas tentang tanda-tanda Ahli Sunnah. Dan dengan kita mempelajari tanda-tanda tersebut, kita bisa mengetahui siapa Ahli Sunnah dan siapakah salafiyah tersebut. Kita baca dan kita masuk pada pendahuluan yang dibahas oleh penulis hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-muqaddimah, pendahuluan. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memujinya dan meminta bantuan darinya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk maka tidak ada yang mampu menyesatkan jalannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disimpangkan, maka tidak ada yang mampu untuk memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan yang telah menciptakan untuk jiwa tersebut pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan mengembangkan dari kedua jiwa itu laki-laki dan wanita yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian meminta kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wa may yut'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberhasilan yang besar. Amma ba'd, adapun setelah itu. Fa inna astaqal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah yang ditambah-tambahi. Ini yani perkara yang bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, sesuatu yang ditambahkan dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Wa ba'du, adapun setelah itu. Itu yang kita baca tadi disebut dengan khutbatul hajah, khutbah pendahuluan yang dibaca sebelum menyampaikan apa yang dibutuhkan. Biasanya khutbah ini dikenal dengan khutbatun nikah, khutbah untuk pernikahan, karena biasa dibaca oleh sang wali ketika hendak menyampaikan akad pernikahan kepada calon mempelai. Adapun setelah itu, فَأَبْدَعُ بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, aku memulai dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. وَأُثْنِي عَلَيْهِ الْخَيْرَ كُلَّهُ, dan aku memuji Allah karena semua kebaikan-kebaikannya. فَلَا خَيْرَ يُدْرَكُ إِلَّا بِعَوْلِهِ تَعَالَى, tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita dapatkan kecuali dengan bantuan darinya. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaikum, dan termasuk dari kesempurnaan kenikmatan Allah dan keutamaannya kepadaku dan kepada kalian. An hayya lana hadzal liqa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk berjumpa. Fi hadzal balad al mubarak, di kota yang penuh dengan barokah ini. Makkah al-Mukarramah, yaitu di kota Makkah yang mulia. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fallaha as'al, hanya kepada Allah aku meminta, ayaj'alana jami'an, agar Allah menjadikan kita semua mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah, dijadikan termasuk hamba Allah yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat yang paling baik. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Ayuhal ikhwah, wahai para saudara-saudaraku sekalian. Jadi kitab ini sesungguhnya merupakan bentuk transkrip ya dari ceramahnya beliau atau kajian beliau di kota Mekah. Beliau mengadakan pengajian semacam daurah atau tabligh akbar di kota Mekah. Kemudian hasil ceramahnya beliau dalam beberapa hari itu ditranskrip ya, ditulis, kemudian dicetak, diberi mukadimah oleh beliau, kemudian disebarkan. Ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku sekalian. Kana an-nas qabla bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa 'amaya. Umat manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah, kebodohan dan amayah, kebutaan. Min syirkin wa zulmin wa ghawayah, mereka hidup dengan lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, kezaliman dan kesesatan. Karena memang waktu itu adalah waktu senggang, ya. Tidak ada satupun rasul yang diutus, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak diangkatnya Nabi Isa ke langit, diselamatkan oleh Allah dari kejaran orang-orang Yahud yang berusaha untuk membantai beliau. Kemudian setelah habisnya Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa, mereka dijadikan buronan, dikejar, yang dapat dibunuh. Setelah habis semuanya, sedikit demi sedikit manusia mulai melupakan ajaran Nabi mereka. Berjalannya waktu, tidak ada satupun Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk meneruskan dakwah Nabi Isa. Selama kurang lebih sekitar 500 tahun lamanya, mereka hidup tanpa adanya Nabi yang diutus, tanpa adanya Rasul yang diutus. Otomatis ya, ilmu semakin dijauhi, maka akan digantikan dengan kebodohan. Cahaya semakin padam, maka digantikan dengan kegelapan. Tauhid semakin dilupakan, diganti dengan kesyirikan. Ketika itu umat manusia betul-betul buta, betul-betul gelap, tidak mengenal apa itu yang baik, apa itu yang jelek. Semua dianggap halal. Hukum riba yang berlaku di kalangan mereka, yang kuat dia yang menang, yang lemah dia tertindas. Banyak hukum-hukum yang nyeleneh yang mereka buat-buat ketika itu. Seperti mereka memiliki tradisi wa'dul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Laki-laki itu sebagai lambang kemuliaan bagi mereka, sementara perempuan itu lambang aib bagi keluarga. Ketika istri mereka mengandung, kemudian datang waktu untuk melahirkan, ditunggu sama mereka, anak apa ini yang lahir? Kalau laki-laki, mereka bersuka cita. senang mengadakan pesta wa ila akhir, menyambut kelahiran putra mereka. Tapi kalau yang lahir itu adalah bayi perempuan, mereka pun langsung marah, wajahnya merah sampai menghitam, ya, malu, merasa malu mendapatkan anak perempuan. Maka karena kebutaan dan kebodohan yang ada pada mereka, langsung anak itu diletakkan di dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Kalaupun mereka tidak tega untuk menguburnya, dibiarkan hidup, namun betul-betul tidak diberikan haknya sebagai seorang manusia. Ya, dikucilkan, tidak dihargai, dihina, wa ila akhir. Ini kehidupan mereka dari satu sisi, ya, mensikapi seorang wanita. Belum sisi-sisi yang lain dalam muamalah mereka, terjadi penipuan, terjadi riba dan yang semisalnya. Yakni kehidupan yang betul-betul gelap, jauh dari hidayah. Faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin min ar-rusul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus pimpinan makhluk ini, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu-waktu kosongnya dari utusan Allah. Liuqimal millatal auja, dengan misi untuk kembali meluruskan ajaran yang telah bengkok. Fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Nabi kita Muhammad mengajak mereka untuk kembali mengucapkan la ilaha illallah agar mereka menjadi hamba yang berhasil. Faja'a ma'ahul haq, beliau datang dengan membawa kebenaran. Wazahaqal batil, dan beliau memberantas segala bentuk kebatilan. Ja'a ma'ahul huda, beliau membawa petunjuk. Ja'at ma'ahul hayat, beliau membawa kehidupan yang baru. Ja'a ma'ahul adl, beliau datang dengan membawa keadilan. Ya tentunya hasil yang seperti ini tidak beliau lalui dengan mudah. Di awal dakwah beliau itu merupakan keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat sempit. Karena beliau diutus oleh Allah ketika umat manusia betul-betul terbiasa dengan kesesatan, mereka betul-betul tercetak dengan kegelapan. Otomatis, ya, sebuah noda yang sangat kuat, ya, kotor, tidak mudah untuk menyingkirkannya, tidak mudah untuk membersihkannya. Sebagaimana pada masa itu kesyirikan itu kental, ya, menjadi keyakinan dan tradisi mereka, mendarah daging dalam tubuh dan keyakinan mereka. Otomatis untuk diganti dengan tauhid butuh waktu, kesabaran dan perjuangan. Alhamdulillah, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah, sehingga sedikit demi sedikit, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dakwah beliau semakin menyebar, semakin dikenal, ya, tradisi kesyirikan mulai terkikis, mulai kandas. Wa mahallahu bihi syirk, dan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesyirikan dengan datangnya beliau. Arsalahu Allahu jalla bi ula rahmatan lil alamin basyira wa nadira. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Bagaimana tidak? Ketika umat manusia hidup dalam kegelapan, beliau datang dengan membawa cahaya. Ketika umat manusia hidup dalam kezaliman, beliau datang dengan membawa keadilan. Ketika umat manusia hidup dalam kejelekan, beliau datang dengan membawa kebaikan. Maka benar kalau beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta. Liman amana bihi, tentunya beliau sebagai rahmat bagi orang-orang yang mau beriman dengannya. Wa nadhiran liman asah wa sadda an sunnatihi, dan beliau membawa peringatan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya dan yang tidak mau menjalankan sunnahnya. Fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil, maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan diutusnya beliau, dengan datangnya beliau dengan membawa syariat Islam yang mulia, syariat yang suci, syariat yang sempurna yang di dalamnya terdapat keadilan, kebaikan, kemaslahatan untuk hamba. Umat manusia mulai bisa menimbang mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang menyimpang, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana kezaliman, mana keadilan. Dengan diutusnya beliau, segala sesuatu menjadi jelas. Qala Allahu jalla bi'ula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna 'anil kitab. Utusan kami yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan hukum yang kalian sembunyikan dari kitab suci kalian. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki kitab pedoman. Ya, kalau orang-orang Yahudi, mereka mengikuti Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Orang-orang Nasrani, mereka mengikuti Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Taurat yang masih murni berisikan hukum-hukum syariat yang adil. Demikian pula Injil yang masih murni yang belum diotak-atik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Masih murni. Namun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengkhianati syariat nabi-nabi mereka. Mereka mulai merubah-rubah isi Taurat, merubah-rubah isi Injil. Satu demi satu hukum-hukum Allah digugurkan, kemudian diganti dengan peraturan-peraturan mereka sendiri. Dan dengan lancang mereka mengatakan, hadza min indillah, hukum ini, peraturan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membongkar bagaimanakah kejahatan mereka selama ini. Bagaimanakah mereka telah membodohi umat dengan menyembunyikan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum yang tidak sesuai. Allah mengutus Nabi kita Muhammad dan menjelaskan bagaimanakah hukum Allah yang sesungguhnya. Bagaimanakah syariat yang ada di dalam Islam yang juga didukung oleh syariat mereka yang ternyata selama ini mereka sembunyikan. Wa ya'fu 'an katsir, dan Nabi ini memaafkan kebanyakan yang ada. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas, Al-Qur'an. Kitab yang tidak bisa dirubah isinya, langsung dapat jaminan dari Rabbul Alamin, tidak bakal ada yang mampu untuk merubah isi dan kandungan daripada Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut sejak diturunkannya Al-Quran di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai zaman kita sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, sampai diangkatnya Al-Quran ke langit, tidak ada yang berubah. Semuanya paten. Tidak ada satupun yang berubah dari tempatnya, meskipun satu huruf. Semuanya telah paten dan baku, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad s.a.w. membawa Al-Quran ini sebagai bentuk bukti dan juga hujjah untuk mereka, terlebih khusus ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dengan Al-Quran ini. Orang-orang yang mengikuti keridhoannya, Allah memberikan petunjuk kepadanya jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka semua dari cahaya, dari kegelapan menuju cahaya dengan izin darinya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini sangat tegas karena fidin azakumullah, bagaimanakah misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Beliau datang dengan membawa syariat Islam yang mulia, yang murni, yang agung, yang sempurna, dan membawa kitab suci yang dijadikan sebagai undang-undang paten umat Islam dan dijadikan sebagai hujjah untuk membongkar kedok Yahudi dan Nasrani yang selama ini mereka menyembunyikan syariat dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari. Berkata al-Imam al-Hafiz Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Tabari. Imam Tabari dengan Imam Tabrani beda. Ya, Imam Tabari dengan Imam Tabrani beda. Kalau Imam Tabari itu imam ahli tafsir. Kalau Imam Tabrani itu salah satu dari para imam yang mengeluarkan hadis. Imamul mufassirin fi tafsirihi inda hadhil ayah. Imam Tabari adalah imamnya pakar tafsir. Beliau menjelaskan ayat di atas yang kita baca, surat Al-Ma'idah ayat 15-16. Dijelaskan oleh beliau dalam tafsirnya. Ya. Tafsir Imam At-Tabari itu bisa dikatakan sebagai tafsir terbesar. Ya. Tafsir terbesar. Dan di dalam tafsirnya beliau itu banyak sekali riwayat-riwayat yang beliau sebutkan untuk menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sebutkan surat ini ayat sekian. Beliau komentari secara umum, kemudian sebutkan riwayat-riwayat yang ada. Maka tidak heran kalau tafsir beliau dijadikan rujukan oleh pakar-pakar tafsir setelah beliau. Beliau mengatakan qala, menjelaskan dan menerangkan ayat di atas, ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan cahaya pada ayat di atas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anallahu bihil haq. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kebenaran dengan diutusnya beliau. Wa athhara bihi al-Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan Islam dengan diutusnya beliau. Wa mahaqa bihi asy-syirk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberantas kesyirikan dengan diutusnya beliau. Fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu bihil haq. Maka beliau adalah cahaya bagi orang-orang yang mengikutinya dan yang mencari kebenaran Intaha kalamuhu rahimahullah. Sampai sini selesai komentar beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi Rasul itu membawa cahaya yang menerangi seluruh umat manusia. Beliau membawa petunjuk, beliau membawa ilmu, beliau membawa tauhid, beliau membawa kebaikan, beliau membawa keadilan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Warawal Imam Al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullahu ta'ala qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'ib rahimahullah. Atha bin Sa'ib pernah mengatakan, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Faqultu lahu. Maka saya berkata kepada Abdullah, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Coba beritahu saya, bagaimanakah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab suci Taurat. Karena memang dikenal sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As memang banyak meriwayatkan dari Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita Bani Israil. Bahkan dalam sebuah pertempuran beliau mendapatkan dua kantong besar yang isinya kitab-kitabnya mereka. Ya, kitab-kitabnya mereka. Pada dasarnya ya, yang namanya dongeng Bani Israil, ya, kalau didustakan oleh syariat kita, maka tidak boleh, ya, tidak boleh kita amalkan, tidak boleh diikuti. Kalau dibenarkan oleh syariat kita, maka boleh. Tapi kalau tidak ada keterangan dalam syariat kita, itu benar ataukah salah, maka kita diam, tidak membenarkan, juga tidak menyalahkan. Tapi tidak masalah kalau kita ceritakan sebagai bentuk pelajaran. Tapi tidak kita benarkan, tidak kita salahkan. Nah, di sini Atha ibn Sa'ib bertanya kepada Abdullah bin Amr, coba beritahu saya, bagaimanakah sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam kitab suci Taurat? Ya. Apakah sama dengan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an? Maka beliau mengatakan, qala ajal. Tentu aku akan sebutkan. Wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Katanya beliau, tentu saya akan sebutkan. Dan demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah bahwasanya sifatnya beliau di dalam Taurat juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya Taurat itu sudah menjelaskan jauh-jauh hari bagaimanakah Nabi terakhir yang akan diutus. Ya. Orang Yahudi tahu, ya, tahu siapa beliau. Bahkan Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal siapa Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Seorang orang tua kita akan melihat anaknya, meskipun anaknya kembar 5 atau 10 pasti bisa bedakan. Ya, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kenal kabeh. Lama tidak jumpa, bertahun-tahun lamanya, meskipun mata sudah mulai buram, kulit sudah mulai keriput, ketemu anaknya langsung instingnya jalan. Ini anakku, ya, ini anak saya. Ikatan batin. Allah mensifati orang Yahudi. Mereka tahu siapa Rasul sebagaimana seorang orang tua tahu siapa anaknya. Sifatnya jelas dalam Taurat. Tapi karena hasad iri yang ada pada diri mereka, mereka menentang. Ya, mereka menentang. Waliyahulillah. Disebutkan ada beliau satu ayat, ya, di dalam Al-Quran yang ayat ini menjelaskan tentang sifatnya Rasul SAW dan juga dijelaskan di dalam Taurat. Beliau membacakan ayat, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Ya. Sampai sini, ini ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kelanjutannya, disebutkan dalam Taurat. Wahirzanil ummiyin, dan sebagai penjaga untuk ummiyin. Anta abdi wa rasuli, engkau hamba dan utusanku. Sammaituka al-mutawakil, aku menjulukimu dengan sebutan mutawakil, hamba yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidin wala sakhabin til aswaq, kamu bukan orang yang keras, bukan orang yang kaku, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, dan engkau bukan seseorang yang membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Walakin ya'fu wa yaghfir, tapi engkau suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja, dan Allah tidak akan mewafatkan dirimu sampai Allah menegakkan kembali ajaran yang telah bengkok. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, yaitu dengan umat manusia mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah, fayaftahu biha ayunan umyan, dengan kalimat ini Allah akan membuka mata yang buta. Wa adzanan summa, dan akan membuka telinga yang tuli. Wa quluban ghunfa, dan akan membuka hati yang terkunci. Ini beberapa lanjutan yang disebutkan dalam Taurat. Penggalan yang pertama tadi disebutkan di dalam Al-Quran. Selebihnya disebutkan di dalam Taurat yang intinya sama. Intinya sama. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa cahaya, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti beliau, dan membawa peringatan bagi orang-orang yang menentang dakwah beliau. Intinya sama. Taurat yang masih murni menjelaskan tentang sifatnya beliau. Beliau akan diutus dengan membawa misi yang besar, dan ditegaskan kembali di dalam Al-Quran yang dibawa oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warawal Imam At-Tirmidzi fil Jami' wasyama'il, wal Imam Ibnu Majah fis Sunan bi isnadin sahih an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami'. Kitab Jami' beliau biasa disebut dengan Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Wasyama'il, dan disebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Syama'il, yakni Syama'il Muhammadi. Wal Imam Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan, "Lamma kanal yaum alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kulla syai." Pada hari pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di kota Madinah, segala sesuatu menjadi terang. Beliau hijrah ke Madinah atas permintaan orang-orang Ansor. Ya. Mereka mengadakan dua pertemuan dengan beliau di Mekah secara sembunyi-sembunyi, yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah yang pertama, mereka datang dengan membawa beberapa orang, membai'at Rasul di atas Islam, ya, dan pada beberapa hukum syariat, meminta beliau untuk datang ke Madinah. Kemudian setelah beberapa waktu diadakan lagi baiat Aqabah yang kedua dengan membawa orang yang lebih banyak dari yang pertama. Tujuannya untuk lebih menekankan dan menegaskan kalau mereka siap untuk menyambut beliau dan membantu dakwah beliau. Akhirnya disetujui oleh beliau SAW, akhirnya terjadilah hijrah ke Madinah. Kebanyakan kaum muslimin hijrah sembunyi-sembunyi. Semuanya hijrah, ya, sampai yang terakhir Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Adapun orang-orang yang mustada'afi, orang-orang yang lemah, yang tidak mampu hijrah, mereka masih tertinggal di Mekah dan mereka baru dibebaskan setelah beberapa waktu Rasul di Madinah. Ketika Rasul berangkat ke Madinah, Anas bin Malik menceritakan, ketika itu seakan-akan Madinah dipenuhi dengan cahaya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fi adhlama minha kullu shay. Tapi ketika hari beliau meninggal, seakan-akan seluruh dunia ini gelap gulita. Kesedihan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan meninggalnya beliau. Bagaimana tidak? Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pembina mereka, yang membimbing mereka, terus ada untuk mereka. Ketika mereka mendapatkan sebuah muskilah, sebuah problem, beliau yang memberikan solusinya. Ketika mereka bingung, beliau yang menuntun mereka. Ketika mereka gelap, beliau yang menerangi mereka. Dengan akhlaknya beliau, dakwahnya beliau, ilmu yang ada pada beliau, kehidupan para sahabat menjadi baik. Ya. Otomatis ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sahabat Anas bin Malik mengatakan seakan-akan dunia ini gelap. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat gak percaya kalau beliau meninggal. Ketika itu para sahabat mereka berkumpul di Masjid Nabawi. Sahabat Umar berdiri dan menegaskan, mengancam, siapa saja yang berani mengatakan Rasul sudah mati, awas, saya akan memberikan kepada dia hukuman yang keras. Beliau masih belum percaya. Beliau meyakini kalau Rasul ini gak mati, tapi sedang melakukan, memenuhi perjanjian dengan Allah beberapa hari, nanti akan kembali. Seperti Nabi Musa yang memenuhi perjanjian dengan Allah beberapa malam, kemudian kembali kepada Bani Israel. Yani gak percaya kalau Rasul meninggal, akan mengancam. Para sahabat yang lain bingung. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an, ketika beliau mendapatkan berita akan kematian Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau langsung datang. Beliau datang ke masjid, la yukallim ahadan, tidak mengajak bicara siapapun. Kemudian beliau langsung masuk ke kamar Aisyah yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau berdatang, kemudian membuka kain yang menutupi wajah beliau, kemudian mencium kening beliau sambil menangis. Setelah itu sahabat Abu Bakar keluar menuju ke masjid dan meminta sahabat Umar untuk duduk. Tidak mau. Sahabat Umar tidak mau duduk karena masih berkecamuk dalam dada beliau ini. Akhirnya sahabat Abu Bakar naik ke atas mimbar. Para sahabat yang lain langsung fokus dan tertuju kepada sahabat Abu Bakar. Maka sahabat Abu Bakar memberikan khutbah dan ceramah yang betul-betul mengena. Beliau mengatakan, man minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Para siapa di antara kalian yang menyembah si Muhammad, ingat, Muhammad pada hari ini telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi kalau kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian sahabat Abu Bakar membacakan satu ayat. Aba in mata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Beliau membacakan ayat. Apakah kalau Rasul ini mati atau terbunuh, kemudian kalian kembali murtad, kembali kepada kesyirikan? Barang siapa yang kembali kepada kesyirikan seperti sebelumnya, maka Allah tidak memiliki apa, maka Allah tidak akan membantu dia sama sekali, dan Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hamba yang bersyukur. Setelah mendengarkan ayat ini, baru sahabat Umar sadar kalau ternyata beliau telah diam. Langsung tersungkur beliau. Ayatnya sudah jelas, sudah diturunkan di dalam Al-Quran, sudah dibaca dan dihafal oleh para sahabat. Namun ketika mereka melihat kenyataannya bahwasanya Rasul telah meninggal, ditutup dengan kain kafan, langsung hilang. Seakan-akan ayat itu belum pernah terbaca di hadapan mereka. Ketika sahabat Abu Bakar dengan prinsip yang teguh yang ada pada hati beliau, beliau membacakan ayat ini di hadapan para sahabat, mereka pun tersadar bahwasanya beliau telah tiada. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan wa dinuhu baqin wa hadha dinu la khaira illa dalla al-ummah 'alayhi wa la syarra illa haddaraha 'anhu. Beliau telah tiada. Naam, jasad beliau sudah mati. Tapi agama beliau tetap ada. Wa hadha dinu, dan inilah agama beliau. Tidak ada kebaikan melainkan telah beliau tunjukkan, dan tidak ada kejelekan melainkan telah beliau peringatkan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Walamma nafadna 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarana qulubana." Ketika itu kita sedang menaburkan tanah kuburan di atas jasadnya beliau. Ketika itu kita menghadiri pemakaman beliau, hati kita merasa ingkar, ya. Enggak serik. Masa Nabi dikubur, ya. Masa Nabi ditaburi pasir, kayak enggak sopan sekali kita-kita ini. Tapi bagaimana lagi? Ya, itulah syariatnya beliau. Amanah syariat yang beliau bawa dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. وهذا التعبير تعبير عن اللوعه بفقد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ungkapan sahabat Anas di atas menjelaskan bagaimanakah kesedihan yang sangat mendalam yang mereka rasakan dengan meninggalnya beliau, pemimpin para utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. وشدتي تلك الساعه, dan sangat sempitnya waktu ketika itu alaihim, atas para sahabat, hatta angaru anfusahum, hingga mereka sendiri mengingkari tindakan mereka. Kayak gak percaya, masa Rasul dikubur di balik tanah seperti ini. Mereka gak tega. Min syiddati husnihim ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam, karena saking sedihnya mereka berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wan qita'il wahyi, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah terputusnya wahyu. Sudah enggak ada lagi ayat teguran, ya, dari langit yang turun karena beliau sudah meninggal. Tapi dengan meninggalnya beliau, agama telah sempurna. Agama telah sempurna. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Wa rawal Imam Bukhari bis sahih an Jabir radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu taala an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumal jumu'ah ila syajarah aw nakhlah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat, beliau biasa khutbah di sisi sebuah pohon, ya, atau sebuah pohon kurma. Faqalat imra'atun minal ansar, kemudian suatu hari ada seorang wanita dari Ansar yang menawari beliau. Aurajulun, atau ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ala naj'alu laka min baran, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau kami buatkan mimbar untuk ceramah, ya. Qala in syaitum, maka Rasul mengatakan, terserah, monggo, kalau jenengan mampu silakan. Faj'alu lahu mimbaran, maka mereka pun membuat untuk Rasul mimbar dari kayu hutan. Falamma kana yaumal jumu'ah, dumi'a ilal minbar, Ketika di hari Jumat berikutnya, beliau naik ke atas mimbar. Fasahatin nahlah siyah as-sobi. Tiba-tiba terdengar teriakan pohon kurma seperti anak kecil yang menangis. Thumma nazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilaih. Kemudian Nabi turun dari mimbar mendekati pohon kurma itu, kemudian merangkulnya. Ta'innu alina sobi alladhi yusakkan. Sedikit demi sedikit pohon itu mereda tangisannya, seperti anak kecil yang mulai diam dari tangisannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, kanat tabki ala ma kanat tasma' minan dzikri indah. Pohon ini menangis ya, karena sudah tidak mendengar lagi zikir yang dulu biasa dibaca di sampingnya. Bayangkan ya, makhluk yang tidak berakal, pohon itu merasakan bagaimanakah berkahnya dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul belum meninggal ketika itu, baru ditinggal posisinya saja, pindah ke mimbar, sudah nangisnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan para sahabat ya, ketika ditinggal mati ada Rasul alaihi salatu wasalam? Maka tidak heran bagaimanakah sikapnya sahabat Umar yang begitu keras ketika itu, mengancam siapa saja yang berani mengatakan Rasul meninggal tak hukum ya. Menunjukkan bagaimanakah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan di hati para sahabat dan di hati umat secara umum. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi ya, beliau pernah mengatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Saya kenal ya, ada sebuah batu di Mekah pernah ngasih saya salam sebelum saya diutus menjadi nabi. Jadi menunjukkan bagaimanakah barokahnya beliau, dakwahnya beliau yang dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada. Maka benar kalau beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Semuanya merasakan bagaimana rahmat yang diturunkan dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Ini sifat-sifatnya beliau. Lidha kanal imamul Hasan al-Basri rahimahullah idha rawa hadal haditha baga. Oleh karena itulah al-imam al-Hasan al-Basri ketika membacakan hadis di atas, hadis tentang menangisnya pohon kurma, maka beliau juga ikut menangis. Setiap kali beliau menyampaikan hadis ini, pasti beliau menangis. Waqala, dan beliau mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai sekalian umat Islam, al-khashabah tahidu ila rasulillah s.a.w. syauqan ila liqa'ih. Lihat, sebuah pohon menangis. Kenapa? Karena rindu ingin mendengarkan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Maka kalian lebih layak untuk merindukan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pohon saja menghargai dan menghormati bagaimanakah ajaran beliau, bagaimanakah sunnah beliau, bagaimanakah bimbingan beliau. Dan bagaimana dengan kita? Kita justru lebih layak lagi untuk menghormati dan menjunjung tinggi norma sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa ba'da hadha at-tamhid, maka setelah pembukaan di atas, fal muhadarah kama sami'tum, maka kajian kita saat ini sebagaimana yang kalian dengar, unwanuha wasi', pembahasan kajian kita ini cukup luas. Apa itu? Wahuwa mahiyas salafiyah. Kita akan membahas sebuah kajian yang menjelaskan tentang apa itu salafi. Walamma kana al-maqam wal-waqt la yattasi'u litanawul al-mawdu' min kulli jawanibihi. Karena keterbatasan waktu yang disediakan oleh panitia, ya, tidak mungkin saya bawakan semua pembahasan yang berkaitan dengan salafi. Ikhtartu jumlatan minan niqat lil kalami 'alaiha. Saya akan membawakan beberapa pembahasan penting yang berkaitan dengan salafi. Di antaranya beliau mulai membawakan daftar isi secara umum. Kita selesaikan. An-nuqtatul ula, pembahasan yang pertama kitab ini adalah bayan makna salaf fil lughah. Penjelasan tentang makna salaf secara pandangan bahasa, bahasa Arab. An-nuqtah ats-tsaniyah, pembahasan yang kedua, man humus salaf istilahan. Siapakah salafi itu? An-nuqtah ats-tsalitsah, pembahasan yang ketiga, ba'dul musammayat asy-syar'iyyah lis-salafus shalih. Penyebutan beberapa nama dan julukan untuk salaf. An-nuqtah ar-rabi'ah, pembahasan yang keempat, hukmut tiba' wal intisab ila salafiyah, hukum mengikuti manhaj salaf dan hukum menyandarkan diri pada manhaj salaf. An-nuqtah al-khamisah, pembahasan yang kelima, fadlu ittiba'i salaf was salafiyah, keutamaan mengikuti prinsip salaf dan salafi. An-nuqtah as-sadisah, pembahasan yang keenam, simatun wa ma'alimul manhaj as-salafi aw as-salafiyah, tanda-tanda prinsip salaf dan salafi. An-nuqtah as-sabi'ah, pembahasan yang ketujuh dan itu yang terakhir, al-khatimah, penutupan, wa fiha kalimatun mudhi'atun fil bab, dan akan saya bawakan beberapa penukilan dari para ulama berkaitan dengan bab ini. Baik, itu daftar isi secara umum dari pembahasan risalah ini yang akan kita bahas. Adapun pembahasan yang pertama, penjelasan tentang apa itu salafi secara pandangan bahasa Arab, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada kata-kata yang salah, maka mohon koreksinya dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kebenarannya maka itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu.